إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا lanjutkan poin-poin syafaatul rasul tunalu bi ta'ati. Syafaatnya rasul tunal didapatkan dengan cara mentaati beliau. Ya, di sini ya kita pelajari tentang syafaat sedikit. Lamma كمل الرسول مقام الافتقار إلى الله سبحانه لما كمل الرسول مقام الافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة. Kita pelajari kalimat ini aja dulu. Pertama kunci dari rasul iftiqarnya, kemudian hajatnya makhluk dunia akhirat terhadap rasul. Ya. Makanya diterjemahkan ketika Rasulullah memperlihatkan totalitas kebutuhannya hanya kepada Allah Ta'ala, maka dia pun menjadikan semua makhluk yang lain butuh kepada beliau. Baik dunia maupun akhirat. Butuh kepada Rasulullah di sini bukan berarti membutuhkan Rasulullah yang bisa melakukan secara independen, bukan. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala menempatkan makamnya Rasul sebagai makam yang dilihat oleh kaum muslimin, dan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan ada manfaat bagi kaum muslimin dunia maupun akhirat. Ya. Di dunia maqamnya rasul kita butuhkan, kenapa? Kita butuh bimbingan, rusyd, tarbiyah, irsyad. Dan di akhirat kita membutuhkan syafaat beliau. Dan bimbingan Rasulullah terhadap kita itu tidak lepas dari bimbingan Allah Ta'ala. Dan syafaat Rasulullah terhadap kita insyaallah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita semua, itu tidak lepas dari izin dan ridha-Nya Allah Taala. Jadi enggak independen rasul di sini. Ya. Oke. Okay. Ana ingin di sini kita mempelajari tentang iftiqar. Lagi-lagi kita belajar tentang iftiqar. Kita sudah pernah belajar tentang iftiqar. Dulu ketika kajian fawaid-fawaid dipindah baru di sini, kita belajar tentang iftiqor. Iftiqor itu sikap. Perasaan dan sikap. Perasaan di hati dan sikap tercermin di diri. Sikap dan perasaan apa? Fakir. Butuh. Coba di situ. Rasul SAW di sini memperlihatkan sikap iftiqor secara total. Totalitas iftiqor. Ikammala, itu menyempurnakan. Rasulullah SAW dalam dakwahnya itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala pertolongannya pasti. Dan kalau misalnya dalam berdoa kita dalam keadaan hati kita itu benar-benar iftiqornya tinggi, maka itu semakin dekat doa tersebut kepada Allah Ta'ala. Oke, dalam ayat amma yujibul muttar idza da'ah. Siapa sih yang menjawab al-muttar? Siapa muttar? Muttar di sini muttar orang yang dalam kondisi darurat. Ketika seseorang berada dalam kondisi darurat, kefakiran, kebutuhan benar-benar maksimal, dia itu fitrahnya serta merta dengan sendirinya akan menuju kepada Allah. Ketika dia berdoa akan dengan sendirinya menuju ke Allah dan Allah jawab walaupun dia musyrik sebelumnya. Ya, itu orang musyrik ya. Nah, bagaimana dengan orang muslim? Orang muslim itu ditugaskan doa juga. Mau dalam keadaan darurat ataupun bukan. Lapang ataupun tidak. Ya, ta'arraf billah fir raha ya'rifuka fis shiddah. Kenalilah Allah dalam masa lapang, maka Allah mengenalmu di masa sulit. Nah, iftiqor dalam berdoa ada caranya banyak. Sebagaimana doa kita punya cara masing-masing. Hadirkan hati dalam doa. Pertama, kadang kita bertanya begini ya. Kita bertanya, saya memang sedang tidak dalam keadaan darurat, tidak dalam keadaan sulit, biasa aja. Tapi saya tuh pengen merasakan iftikhar kepada Allah Taala. Tapi saya udah coba doa, nggak ada yang tersapi. Nah, itu gimana caranya? Kenapa dia bisa begitu? Kenapa dia bisa? Karena ada dosa yang dia belum sadari. Sebenarnya itu, cara itu karena itu. Lalu seseorang gak bisa nangis. Tapi dia pengen nangis. Kenapa saya gak bisa nangis? Saya udah ngangkat tangan. Dia misalnya curah tantun. Saya itu udah ngangkat tangan. Saya udah berusaha dengar kajian. Saya udah berusaha baca Quran. Saya gak bisa nangis. Kenapa? Ada dosa yang antum belum sadari. Nah, kadang kita merasakan gitu. Kenapa kita gak bisa nangis? Pertanyaan itu. Kenapa saya gak bisa nangis? Kenapa saya gak bisa cengeng di hadapan Allah? Kenapa saya gak bisa memecahkan hati saya di hadapan Allah, tapi saya bisa memecahkan hati saya di hadapan manusia? Karena ada dosa yang belum saya sadari. Nah, berarti satu-satunya kunci untuk itu adalah muhasabah. Harian, sebenarnya apa yang saya lakukan selama ini? Ada. Tanya saya, coba. Sekarang anak tanya antum tanpa perlu menjawab dengan suara, tapi jawablah dengan hati antum. Kapan terakhir antum nangis karena Allah? Atau anak tanya sekarang, bagaimana keadaan hati antum dengan Allah sekarang? Pikir. Antum sedang menghadap siapa sekarang? Kapan terakhir antum menangis karena Al-Malik Al-Jabbar Al-Wahhab? Kapan terakhir antum menangis karena dia? Oh, saya menangis tadi subuh misalnya. Alhamdulillah. Saya menangis seminggu lalu. Alhamdulillah. Saya lupa kapan saya terakhir nangis. Innalillah. Ya, saya sekarang sedang menangis. Alhamdulillah. Ya, saya sekarang hati saya sedang menangis, tapi air mata saya belum bisa menangis. Carilah. Ada dosa yang menghalangi turunnya air mata. Air mata itu ibarat hujan, dia adalah rahmat. Yang setelah hujan ada pelangi. Setelah air mata ada kebahagiaan. Nah, hujan itu rahmat. Tidak akan tumbuh rerumputan setelah seketika hujan itu masih melebat. Tetapi rerumputan baru tumbuh setelah hujan itu hilang, pelangi datang, musim semi pun bergemilang, maka barulah rumput datang dan angin-angin mulai, sinar matahari mulai datang. Itu setelah apa? Lebatnya hujan, derasnya badai, sempitnya hidup. Tapi pertanyaan kembali, gimana keadaan saya sekarang dengan Allah? Dan bagaimana Allah Ta'ala melihat saya sekarang sebagai apa? Nah, coba kita bertanya. Bahkan untuk mengeluarkan air mata itu pun kita membutuhkan pertolongan Allah untuk kita sadari. Bahwasanya seseorang itu tidak akan sadar kecuali karena pertolongan Allah. Dan setelah sadar dia tidak akan bisa melakukan apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Ketika kita selalu butuh pertolongan Allah, berarti kita adalah fakir. Wallahul ghani wa antum fuqara. Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan, dan kalian maha miskin, sangat miskin dan sangat membutuhkan. Bahkan kesadaran akan dosa itu pun butuh bantuan dari Allah, lebih-lebih untuk berlepas dari dosa itu. Butuh bantuan dari Allah, dan ketika sadarnya melepaskan dirinya itu butuh sama Allah, lebih-lebih meminta pengampunan dari itu semua, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghafurur rahim, wa huwal ghafurur wadud, wa huwat tawwabur rahim. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah lebih luas daripada kemarahan Allah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala Halim. Halim yang benar-benar bersabar untuk tidak langsung menghukum kita setelah kita bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala. Iftiqar kita seberapa kadarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah sekali-kali kita memperhatikan diri kita yang kering akan tangisan lillahi ta'ala. Walaupun kita bergelimang ilmu tentang Allah ta'ala, walaupun kita capek beramal untuk Allah, untuk Allah, tapi tidak pernah menangis untuk Allah, maka seberapa sebenarnya kadar amal kita? Jika kita sering beramal untuk Allah, maka kita sering ingat Allah. Dan jika kita sering ingat Allah, maka akan mudah kita menafkahkan air mata kita untuk Allah. Tapi ternyata sulit bagi kita mengeluarkannya. Berarti karena kita jarang mengingatnya. Dan jarang mengingat Allah berarti karena kita masih sedikit amalnya. Kita merasa, tapi saya sudah banyak beramal. Berarti ada kesalahan di amal itu. Mungkin kurang ikhlas. Mungkin terjangkiti penyakit riya yang kita tidak sadari. Berarti segala amalan kita butuh Allah Ta'ala. Kita butuh tarbiyah dari Allah. Karena Allah adalah Rabb yang mentarbiyah kita. Apa yang kita inginkan? Kan? Iftiqar. Kita sekarang butuh iftiqar. Merasa butuh. Kita butuh merasa butuh kepada Allah. Dalam segala urusan. Urusan kebaikan atau mubah. Bahkan dalam urusan wajib. Kita tidak pernah tidak butuh pada Allah. Bahkan ketika kita tidak merasa butuh pada Allah, Allah Ta'ala memberikan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati Ar-Rahim. Maha merahmati tanpa pamrih. Tanpa pamrih dalam artian memang Allah memerintahkan kita, namun Allah tidak membutuhkan hasil dari perintahnya untuk kita. Mau kita maksiat, mau kita taat, tidak menguntungkan bagi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun hamid, maha kaya dan terpuji atas segala kekayaannya dan segala perbuatannya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah lama merasa kurang butuh pada Allah. Ayo tanamkan sekarang sikap benar-benar membutuhkan Allah dalam segala perkara. Teman-teman yang misalnya besok kerja hari Senin, ingat dari Senin sampai Jumat ketika kita berangkat kerja, apakah ada penghadiran hati bahwasanya dalam perjalanan saya membutuhkan Allah? Apakah ketika saya keluar dari rumah, saya berkata bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah? Apakah kita rutin mengatakan itu? Kalaupun kita rutin, apakah kita tahu artinya? Yang agung, bismillah, dengan menyebut nama Allah, tawakkalt, saya menyandarkan perkara ini dan saya berusaha ala Allah. La haula, tiada perubahan sedikit pun. Wala quwata, tidak ada kekuatan sedikit pun illa billah, kecuali sama Allah Subhanahu wa taala. Apa? Jangan dilangkain kita. Ya, nanti anda jawab. Rasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tenangkan hati ya. Ada satu mungkin ini ya, hal yang menghibur aja ya. Hal yang menghibur. Tapi ada pelajaran. Bangun tidur anak kemarin. Kemarin ya Jumat. Bangun tidur. Ketika kita tidur itu bermimpi. Bermimpi. Bukan mimpi buruk. Gak ada buruknya sama sekali. Ketemu teman lama di pesantren. Dan saat itu di pesantren. Anak ajak jalan-jalan mereka. Ayo jalan-jalan yuk ke kebun. Karena waktu itu emang suka sekali anak ke kebun. Bahkan ke semak belukar, kemudian menjelajah ini kadang sendiri juga. Yuk, jalan-jalan yuk. Tapi mereka pada malas. Gak mau jalan-jalan di pesantren. Jadi teringat memori masa lalu. Tiba-tiba terbangun. Entah kenapa tiba-tiba sedih. Anak gak tahu kenapa kok tiba-tiba anak sedih. Kenapa? Kenapa ya Allah? Enggak apa yang membuat, kenapa sedih? Apa sedih tentang apa? Gitu. Tiba-tiba hati itu gak enak, sedih. Sedih harusnya ada sebab, tapi ini sedih tanpa sebab. Astagfirullah, kenapa ya Allah? Ya Allah, minta. Ya Allah, hibur saya ya Allah. Gak tahu apa yang akan dihibur dengan aku. Megang HP, kan? Ya biasa orang zaman sekarang, bangun tidur, kok terus FB. Ada di tag di suatu komentar. Oh ternyata ada teman Ana, salah satu yang sekarang di Suria. Ana punya sahabat dulu kecil SMP, Yali Irsyad, sekarang di Suria. Sekeluarga itu pemberani semua. Dan mungkin antum sebagian tahu ya. Ketika itu waktu kecil dia ceritakan. Jadi di tag dia tentang donasi itu. Kemudian di tag ini teman Ana ini pernah cerita ke salah satu teman di Jogja. Teman Ana di Jogja banyak teman Jogja ya. Yang kenal. Teman Jogja ini diceritakan oleh teman Ana ini, sahabat Ana. Ana ini punya sahabat kelas 1 SMP di pesantren. Dekat sekali, satu kamar, kemana-mana sering kemana-mana. Ya. Ini Allah menghibur Ana cuma dengan ini doang. Kemudian Ana habis itu lupa dengan kesedihan. Diceritakan, sasar Ana ngakak ketika beliau menceritakan tentang antum dulu, waktu masih kecil, kelas 1 SMP. Apa ceritanya gimana? Cerita gini, Ana minjemin Ana nih. Jadi teman Ana pengen minjem pulus. Ketika kita di asrama dormitori itu kan namanya minjem pulus itu udah suatu sunnah muakkadah ya. Minjem pulus. Masih kecil. Anak-anak kecil kan biasanya pelit-pelit gitu. Kalau teman minjem pulus mesti ketat gitu. Banyak agreementnya. Minjem pulus. Nggak ada pinjemin pulus. Ana pinjemin pulus. Belum sampai berapa jam. Ana tagih. Bayar utang antum. Bayar utang antum. Bayar utangnya. Bayar utang antum mana? Alat lagi. Cukup dengan momen, dengan itu, langsung hilang semua kesedihan. Hilang. Hilang yang tadi, yang anak tiba-tiba galau gitu, hilang. Ketawa anak berganti, langsung bilang sama istri, lihat nih, cerita. Saya waktu masih kecil. Hilang. Itu cara Allah. Dengan cara yang hanya beberapa detik setelah tidur. Ada caranya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cukup apa? Minta sama Allah. Dan ketika kita doa, kita harus terbiasa merasa butuh dengan Allah. Dan kalau bisa ketika kita ngangkat tangan, tundukkan kepala, tengadahkan tangan, kemudian akui di mukaddimah doa dengan nama-nama Allah dan dengan kezaliman diri sendiri. Misalnya dalam hadis ada, astagfirullah, kok anak malah disuruh kayak gini, malu pak. Misalnya bismillah, kemudian astagfirullah, kenapa anak? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad. Ada seorang sahabat berkata seperti itu di mukaddimah doa. Maka kata Nabi, dia telah menyebut nama-nama Allah yang paling agung, yang kalau Allah mendengar dia dengan itu, Allah tidak akan tidak menjawab doanya. Pasti akan menjawab. Itu satu. Ada juga muqaddimah lain misalnya, Allahumma inni as'aluka bi annaka la ilaha illa anta. Kemudian ya hayyu ya qayyum. Ya dzal jalali wal ikram. Sebut, panggil Allah Subhanahu wa taala. Atau antum ambil satu kalimat atau dua kalimat di doa kesedihan. Allahumma inni as'aluka min kulli ismin huwa lak sami'tu wa sami'tu wa anzalta kita fi kitabi aw alamta wa alam qalbi wa istakhartu bi fi ilmi al-ghaibi innak. Sebutkan hajat antum. Seseorang yang konsisten berdoa menunjukkan keikhlasan dia dalam doanya. Walaupun doanya itu gitu-gitu aja, itu jauh lebih baik. Dia merasa benar-benar butuh kepada Allah akan hajatnya itu. Dan akan tercermin kalau misalnya antum tahu satu sunnah yang luar biasa sebenarnya. Antum bangun tidur, ya, tiba-tiba terbangun tengah malam, antum bilang, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal mulku wal hamdu wa la qudratu illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billah Allahummaghfirli. Sebutkan doa antum ketika masih terbaring. Apa yang antum selama ini inginkan, antum harapkan, itu menunjukkan keikhlasan antum insyaallah. Dipraktikin ntar malam, cari doa itu, doa ketika bangun tidur, maksudnya terjaga dari tidur tiba-tiba, itu momentum yang mungkin hampir semua orang melalaikannya. Tapi justru itu momentum Allah Ta'ala melihat antum di situ. Seberapa kadar hati antum terjaga akan butuhnya antum akan Allah. Banyak orang hanya tradisi saja bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana. Tradisi Alhamdulillah itu bagus. Tetapi ketika antum kayak gini, terus langsung minta sama Allah doa sesuai sunnah yang tadi, itu menunjukkan antum benar-benar butuh sama Allah akan hal itu. Lakukan itu. Lakukan. Iftikornya antum di situ. Lakukan. Buktikan kepada Allah. Ya Allah, saya benar-benar ingin merealisasikan iftikornya saya terhadapmu. Waduh, saya belum seberapa pada iftikornya sebenarnya. Belum seberapa. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menolak hati kita, ternyata memang hati kita mengamirkan semua anggota tubuh kita untuk senantiasa ingat Allah. Dan senantiasa ingat pada doa yang kita butuhkan. Maka Allah akan menyuburkan pengharapan kita terus. Semakin terlihat gerbang positif dari apa yang kita harapkan. Insya Allah ta'ala pasti. Sama itu kebaikan. Ya. Konsisten dalam doa. Semakin menyuburkan rasa iftikhar kita kepada Allah. Dan ketika rasa iftikhar kita kepada Allah semakin mukammal. Seperti Rasulullah SAW mentakmil rasa iftikharnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam seluruh rangkaian dakwahnya, dalam seluruh rangkaian dakwah selalu itu. Kita mencontoh Rasulullah SAW. Apapun hajat antum, seberapa besar apapun dosa antum, manusia kadang tidak memaafkan kita karena dosa kita kepada dia. Tetapi Allah pasti merahmati dan mengampuni dosa kita, seberapapun dosa kita, meskipun segunung, selangit, sebumi. Manusia mungkin tidak memaafkan. Walaupun kita berusaha memaaf, kita berusaha minta maaf, dia tidak maafkan, ya Allah. Ya Allah, buatlah dia memaafkan saya. Rutinkan doa. Apa yang sekarang antum harapkan? Ya Allah, saya mengharapkan jernihnya hati, minta Allah selalu. Lafalkan itu selalu. Tunaikan terus doa. Ketika antum meminta kepada Allah, dalam hati aja, ya Allah, ingatkan terus saya doa-doa, ingatkan terus saya Allah momentum-momentum doa yang mustajab. Allah akan mengingatkan antum tanpa alarm, benar. Dan itu berkali-kali mungkin antum merasakan. Momentumnya kapan? Antara iqomah, azan, setelah sholat fardu, setelah mungkin sholat duha, di waktu duha, kemudian ketika hujan, ketika Jumat sore, mereka meminta kepada Allah. Ini paham begini mati robika hadis. Di antara kenikmatan adalah peringatan dari Allah. Anda membaca hadis ketika pagi itu, jazahullah khairah di Facebook yang menyebarkan poster itu. Bahwasanya ada momentum doa di hari Jumat sore. Anda bilang, ya Allah, Mudah-mudahan nanti Jumat sore saya teringat. Ya, Jumat sore kemarin ya, itu Anda meminta paginya, ya Allah ingatkan saya nanti ya Allah. Jumat sore lagi sibuk-sibuk mempersiapkan kajian dan semacamnya. Karena jam 5 itu insya Allah bakal mau cek dokter. Tiba-tiba, keinget, ini Jumat sore. Tiba-tiba, ya Allah. Anda harus ingetin istri. Ini sekarang Jumat sore, waktu mustajabnya doa. Langsung di kamar, menghadap ke kiblat, Anda di lantai, lagi beres-beres, langsung menghadap kiblat, istri tadinya lagi kerja di kasur, langsung menghadap kiblat. Berdoa, kita berdoa masing-masing. Karena Pak, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengingatkan saja kita butuh Allah. Dan kalau misalnya kita minta sama Allah, ya Allah, jadikan saya terbangun oleh-Mu qiyamul lail untuk menghadap kepada-Mu. Allah akan bangunkan kita sebelum HP kita dibangunkan. Itu mungkin antum sering terjadi di diri antum. Enggak menunggu waker dulu yang tapi karena kita sudah butuh sama Allah, maka kalbu kita bergantung kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan kita. Mungkin dengan pasukannya malaikat atau mungkin jin muslim atau keterjadian sesuatu terbang. Dari mengingatkan saja itu kita butuh Allah. Apalagi untuk memulai amal, kita lebih butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iftikhar. Benar-benar merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, apakah air mata? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah air mata yang keluar tiba-tiba ketika membaca Al-Qur'an memiliki makna penghadiran hati meski ayat yang dibaca tidak begitu dipahami makna atau tafsirnya? Bisa. Bisa karena menghadirkan hati walaupun enggak paham maknanya. Tapi pemaknaan di sini, penghadiran hati di sini bukan pemaknaan terhadap ayat. Tapi karena mengetahui ini bukan kalam biasa. Itu adalah fitrahnya dia. Yang nangis itu fitrahnya. Suatu ketika Anda pergi ke kampung Sunda bersama dengan keluarga dan ada seorang penyetir mobil. Dia rekam proyek di situ. Syekh Misyair Rosid. Ketika itu membaca dibaca surat. Kita lagi diem aja, enggak lagi ngobrol. Tiba-tiba itu merasakan menghadirkan benar-benar ini ayat ini, masya Allah. Kan lantunannya luar biasa. Kemudian sopir ini yang enggak tahu bahasa Arab, dia bilang, emang kok orang sono kalau misalnya baca emang beda emang orang kita. Itu berarti apa? Ada ta'asur di sini. Ada ta'asur. Dia itu suka mendangdut masalahnya itu. Apa? Suka mendangdut, tapi ada ta'asur dari gak ngerti ini surat apa. Kemudian, iya, masya Allah ini dengan adanya ta'asur kayak gitu, kita bertambah. Orang yang awam sekalipun gak ngerti apa-apa bisa. Nah, tapi tentu baiknya ditadaburi, lihat maknanya. Kadang mendengarkan Al-Quran aja kita menangis. Kenapa? Ada kerinduan yang belum terobati. Ada kerinduan yang belum terobati. Ada hak yang belum terpenuhi. Itu jiwa dan diri kita seringkali merasa itu. Ada kerinduan yang belum terobati. Dan kadang ada hak-hak Al-Quran dan hak-hak Allah yang tidak kita penuhi. Dan musibahnya mungkin kedua itu kita rasakan setiap hari. Atau berlaku pada kita setiap hari, namun kita belum menyadari bahwasanya ada kerinduan yang belum kita obati. Ada kehampaan. Suatu ketika Anda menelpon seorang ikhwah di Sumatera. Beliau baru menikah. Dan ketika awal menikah, beliau bilang ke Anda, tolong nasihatin Anda. Nasihatin Anda, mas. Baik, Anda gak ada waktu, bentar dulu ya. Barakallahu fiik. Anda doain doa pernikahan. Itu berlanjut selang lebih dari satu bulan lebih. mengganjal di sini. Apa yang mengganjal? Anda ingat hari tadi, wa idastan sohaka fansohu, hak muslim atas muslim. Jika dia memintamu untuk menasihatinya, maka nasihatilah dia, apapun nasihat. Itu sampai sebulan lebih tuh, sebulan lebih. Sampai ana hampir ingin WhatsApp apa sebelum ana apa namanya menonaktifkan WhatsApp, aduh tanpa izin telepon aja. Assalamualaikum. Masya Allah, antum ngapa ana? Ya, enggak nyangka. Ya khiana, wallah ana merasa berhutang lama dengan antum. Ada hak yang belum ana penuhi ke antum. Ya, ya akhi. Apa itu? Ana lupa. Antum waktu itu minta ana nasihat, antum belum sempat nasihat. Ana satu. Dan kemudian dia pun curhat kepada aku. Dia pemateri juga di daerah sana, namun ada sedikit menerima nasib diganggu oleh senior-seniornya karena dia baru lulus dari Jember, istri Jember. Ana begini-gini dan ana merasa mulai banyak jadwalnya. Mulai banyak jadwalnya, dia bilang gitu juga. Tapi kemudian ana tawakuf. Tawakuf kenapa? Ana tawakuf. Ana gak seperti ana yang dulu. Kenapa begitu? Ana yang dulu yang ana kenal adalah pembaca Al-Quran banyak. Tapi setelah ana banyak mengkaji, ana banyak lalai sama Al-Quran. Allah, ana gak meminta dia nasihatin, tapi Allah menasihati ana. Melalui dia. Dia gak bermaksud menasihati ana. Tapi Allah menasihati ana. Sebagai balasan ana menunaikan haknya dia. Dan nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala berharga. Anda mungkin mengira. Asatiza ulamul ilmi yang banyak mengisi. Banyak mengaji. Anda mungkin mengira begitu. Jangan. Kadang waktu sempit. Membuat kita itu. Jarang mengaji. Dan membuat kita sedih di situ ada yang kurang. Kenapa saya ini banyak kajian, saya banyak belajar, saya banyak baca kitab, bahkan tafsirnya, tapi seperti ada kekosongan yang belum terisi. Seperti ada ruang di hati yang belum diisi, padahal dulu selalu tertimbun dan tertanam di dalamnya sesuatu yang indah. Tapi kenapa sekarang kok malah di situ sisi itu kosong saya? Ternyata alasan. Rata hak Al-Quran itu enggak seperti dulu lagi ya saya kenal. Ah, alhamdulillah Allah tegur. Ya, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, Allah akan memberikan sesuatu yang lebih berharga dari apa yang kita berikan kepada orang itu. Yang ana nasihati kepada ikhwah itu, akh itu, enggak seberapa sebenarnya, karena ana pengen memenuhi hak dia aja. Amin, insya Allah bermanfaat ya nasihat. Tapi yang Allah berikan kemudian melalui dia tanpa diketahui secara langsung menasihati anak, itu jauh lebih besar daripada apa yang anak berikan kepada dia. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kita butuh benar-benar, kayak saya lagi, merasa butuh kepada Allah. Butuh merasa butuh kepada Allah. Ketika kita tidak merasa butuh, akan merasa butuh kepada Allah, maka bagaimana mungkin kita butuh kepada Allah? Ya, karena kita ketika kita ingin ketujuan kita harus menempuh jalan. Kalau kita ingin butuh pada Allah, maka kita butuh perasaan butuh pada Allah. Ketika perasaan butuh kepada Allah itu tidak ada, tidak kita butuhkan, maka kita nggak ada perasaan butuh pada Allah. Itu step-step kayak gitu. Ini berlaku untuk jin dan manusia ya. Kaum muslimin, jin dan manusia, bahkan kaum kufar, jin dan manusia, kelak kalian pun akan tahu, kita pun semua akan tahu, kita pun semua akan benar-benar mengenal butuhnya kita setiap detik kepada Rabb kita Azza wa Jalla. Sebelum kita mengetahui apa kebutuhan kita, Allah Ta'ala telah mempersiapkan kebutuhan kita. Dan ketika kebutuhan kita telah terpenuhi, kita pun merasa tidak butuh untuk mengingat Allah. Berarti terlalu banyak di sini hak-hak Allah yang tidak kita tunaikan. Hak-hak Allah yang tidak kita tunaikan itu yang membuat kadang hidup kita itu kok seperti kacau, gampang, salah. Ada yang belum dipenuhi, ada yang kosong. Kadang seorang yang banyak mengisi kajian atau mengajar, ada momentumnya teguran Allah berupa kosongnya jiwa, merasa apa yang telah saya lakukan itu ngambang. Ada perasaan itu. Ada kadang perasaan seorang pemateri yang bulak-balik ke kota ini, ke kota itu, diundang sana kemari. Satu kajian bisa mendapatkan 700. Satu kajian bisa mendapatkan 1. Dia pulang ke rumah ke anak-anaknya membawa banyak bingkisan dan uang berjuta-juta. Setelah dia rebahan, dia kemudian menangis. Ditanya istrinya, kenapa menangis? Saya merasa saya belum mengisi apapun selain mengisi kekosongan dalam kekosongan. Itulah kekosongan. Karena apa? Karena selama itu tidak beristi'anah, tidak merasa istighfar, merasa fakir di hadapan Allah. Jika antum tidak merasa fakir, coba antum tundukkan ke kiblat. Kemudian satu kunci, ingat dan muhasabah dosa-dosa antum. Di situ mulai nanti antum akan mencucurkan mata. Di situ mulai terisi. Di situ mulai terisi. Jadi jangan pikirkan kebaikan-kebaikan antum. Ketika merasa enggak bisa nangis, pikirkan hal-hal buruknya diri kita. Pikirkan harta kita selama ini dari mana. Dan pikirkan apa yang telah kita makan, apa yang telah kita minum, apa yang telah kita hidup. Dari keburukan. Pikirkan bahwasanya urat daging ini kelak akan terbakar di neraka. Karena ternyata, saya ingat, ternyata pernah makan harta haram. Mulai di situ tuh. Karena saya pernah menzalimi orang. Mulai di situ, mulai terisi. Dan mulai ada rasa istighfar kepada Allah. Karena orang yang tidak ada perasaan butuh kepada Allah itu karena terhalang oleh dosa-dosa yang tersendiri dan tidak merasa dirinya ada dosa yang perlu ditangisi. Setiap dosa kita perlu ditangisi. Pertanyaan dua, pertanyaan kembali. Kapan terakhir saya menangis? Dan bagaimana keadaan hati saya sekarang pada Allah, tentang Allah? Ditanya. Nah, ditanya pas sholat. Ingat sholat, ketika antum mengucapkan Allahu Akbar, mulai ihtimam di situ. Allah Akbar. Di hadapan kita ada Allah. Allahu Akbar. Doa istiftah, selami baik-baik. Al-Fatihah, selami baik-baik. Ketika antum berhasil melampaui 2 atau 4 rakaat dengan benar-benar, itu seperti antum lebih baik daripada hari Idul Fitri, hari Idul Adha. Karena selama ini sholat kita itu 2 rakaat atau 4 rakaat pasti ada kosongnya. Insya Allah kita teruskan pada pekan mendatang. Insya Allah pekan mendatang kita akan menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan tafsir Al-Isar. Dan bulughul maram tidak kita bawa, kemudian poin poin kita bahas sedikit tentang ini, dan semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua insyaallah taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan anda pesankan kepada ikhwah dan akhwat sekalian. Ikhwah dan akhwat sekalian, antum itu tukang sedih. Antum itu tukang sedih. Antum itu memiliki banyak kesedihan. Raut wajah antum itu punya banyak kesedihan. Anda juga. Antum juga. Semua dari kita punya kesedihan, punya harapan. Setiap yang kita harapkan, di situ ada titik kesedihan. Maka tunaikan doa kesedihan. Cari doa. Ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.